Ana telah pernah mendengar dari seorang kristologi, dia menjelaskan bahwa Nabi Isa punya istri dan keturunan, bahkan beliau poligami. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini selalu mengatakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, seakan-akan pendapat ini bukan dari Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah itu kadang-kadang pendapatnya dua, kadang-kadang tiga, kadang-kadang empat, bahkan kadang-kadang sepuluh, bahkan lebih. Semuanya Ahlus Sunnah. Semuanya Ahlus Sunnah. Jadi jangan difahami Ahlus Sunnah itu satu. Ya, ini pendapatnya satu. Selebih dari itu Ahlul Bid'ah semua. Ya. Nah, seperti masalah kunut yang kita bahas kemarin. Kunut pada waktu subuh. Itu semua pendapat Ahlus Sunnah. Seluruhnya pendapat Ahlus Sunnah. Tidak dibenarkan seorang kemudian melemparkan tuduhan Ahlul Bid'ah kepada seorang hanya dalam permasalahan ini. Hanya dalam perkara masalah kunut atau tidak kunut. Tidak boleh. Nah, karena itu masih dalam da'irati ahli sunnah. Beda kalau dalam perkara-perkara prinsip terjadi khilaf. Nah, ini permasalahannya lain tentunya. Ada yang mengeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah menjadi khawarij atau mu'tazilah atau yang lainnya. Nah, berkenaan tentang masalah apakah Nabi Isa punya istri dan keturunan. Ya, kapan? Nah, apakah sebelum turun di akhir zaman atau pada zaman yang telah lampau? Ya, kalau yang nampak dari pertanyaannya dari seorang kristologi berarti banyak membaca Injil ya atau yang semisalnya, mungkin dari situ dia berkesimpulan bahwa Isa alaihi salam juga pernah berpoligami. Wallahu taala alam. Ya, ana sendiri belum pernah mendapatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ataukah yang dhaif, yang menunjukkan bahwa Isa alaihi salam menikah atau memiliki anak pada zaman dahulu, ya, sebelum diangkat. Wallahu ta'ala, ana tidak mengetahui ada hadis yang sahih bahkan dhaif pun. Ana belum ketahui. Nah, kalau kemudian disebutkan ini beritanya dari Injil misalnya, wallahu ta'ala alam. Rasulullah alaihissalatu wassalam telah membimbing kita bagaimana cara menyikapi riwayat yang datang dari Bani Israel. Idha haddathakum Bani Israel, fala tusaddiqum wala tukadzibuhum. Apabila Bani Israel memberitakan sesuatu kepada kalian, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Faqulu amanna bima ja'an anillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengatakan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita benarkan ternyata dusta. Jangan sampai kita dustakan ternyata benar. Nah, beginilah sikap kita dalam menyikapi Israiliyat. Riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak ada penguatnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkenaan tentang sebelum diangkat ke langit. Adapun turunnya pada akhir zaman nanti, ya, sebagaimana ini merupakan keyakinan yang telah disepakati hadis-hadis mutawatir bahwa Isa bin Maryam alaihimassalam akan turun pada akhir zaman, yang menjadi salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, akan turun. Apakah ketika turun itu beliau sebelum meninggalnya, karena beliau tinggal kurang lebih 40 tahun. Apakah tinggalnya beliau sebelum meninggalnya, meninggalkan dunia, sempatkah beliau menikah? Sempatkah punya anak? Nah, ini disebutkan sebagian para ulama. Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, ya, beliau termasuk menyebutkan hal ini bahwa Isa bin Maryam alaihissalam apabila turun di akhir zaman beliau sempat menikah, wa yatazawwaj. Nah, sempat menikah sebelum meninggal. Dan tentu untuk menetapkan hal ini harus dikembalikan kepada dalil. Ya. Apakah ada riwayat yang sahih atau tidak? Ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Kitabul Wafa dan dalam Kitab Al-Muntazam dari jalan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Isa bin Maryam alaihissalam ya ketika turun ke bumi sebelum meninggal kana yatazawwaj wa yuladu lah, beliau sempat menikah ya dan sempat punya anak, sempat memiliki anak. Namun hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Seorang perawi yang dhaif. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad al-Khuzai dalam Kitabul Fitan dari hadis Ibn Abbas bahwa Isa bin Maryam alaihissalam yatazawwaju fil ard wa yuqimu biha 19 sana. Bahwa Isa bin Maryam menikah, sempat menikah di bumi dan tinggal setelah menikahnya itu 19 tahun lagi. Ya. Jadi kalau punya anak di usia 19 tahun bisa sampai remaja itu. Iya kan? Dan tinggal selama 19 tahun. Lagi-lagi hadis ini pun hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada yang mubham. Ada yang tidak diketahui riwayatnya apa tentang keadaan dia. Sehingga dalam hal ini masyarakat ikhwah rahimakumullah wallahu taala alam ya kita belum mengetahui dan belum menemukan hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih yang menunjukkan hal ini. Naam. Dan juga wallahu taala alam kalau Isa bin Maryam berpoligami, apa faedahnya? Hah? Memperbincangkan Isa bin Maryam poligami atau bukan poligami juga qalilul faedah, sedikit faedahnya. Nah, yang terpenting Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau berpoligami. Nah, ini yang menjadi hujjah. Nah. Ya, adapun Isa mungkin orang mengatakan, "Nah, itu kan syariat terdahulu, syariat yang dahulu bukan syariat kita." Nah, kecuali mungkin hanya sekedar penambahan ilmu, wawasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.